ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين، أعزني أعزكم الله، الحمد لله، di minggu yang kedua, di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan ampunan, bulan yang setiap malamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjauhkan hambanya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh keberkatan, bulan dari bulan-bulan kitab suci, karena di bulan ini diturunkan seluruh kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini juga diwajibkan berpuasa bagi setiap orang-orang yang beriman. Bila kita berbicara tentang puasa Ramadan dan kita bicara tentang keimanan, maka sudah masyhur dan kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak hanya menghadapi ujian keimanan. Kenapa? Bila kita perhatikan, bila kita ingin mendulang mutiara dari bulan Ramadan ini, pertama mari kita perhatikan hubungan Ramadan dengan orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman dalam konteks juga memanggil orang Islam. Karena apabila kadang-kadang disebut orang mukmin dalam satu kalimat, dia juga masuk kepada orang Islam. Tapi kadang-kadang dipisahkan antara mana Islam, kadang dipisahkan antara mana iman. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam wa anil iman wa anil ihsan. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu amanna, Allah katakan kul lam tu'min wa lam yadkhulul iman fi qulubihim, katakan kepada mereka Muhammad, mereka belum beriman karena iman belum masuk dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, walakin qulu aslamna, tetapi suruh mereka mengatakan kami telah Islam. Allah menolak pengakuan iman, tapi Allah menerima pengakuan keislaman. membedakan antara Islam dan iman. Tapi suatu kadang-kadang Allah sebut mukmin, maka masuklah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim. Karena orang mukmin adalah orang Islam yang paling baik keislamannya. Banyak orang Islam, tapi belum tentu dia baik keislamannya. Di bulan Ramadan, banyak orang Islam, kadang-kadang dia puasa, tapi tak sholat. Lebih menakjubkan lagi, mereka sholat tarawih, tapi tidak sholat wajib. Tidak sholat isya. Sholat tarawih. Tidak sholat isya. Mungkin alasannya, karena pahala sholat sunat, sama dengan pahala sholat wajib. Akhirnya dia kerjakan yang sunah-sunah dengan nilai yang wajib. Salah. Yang lebih malang lagi, mereka mengharapkan dengan amalan seperti itu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan penuh keimanan, maka Allah mengampunkan dosa dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Allah mengampunkan dosa mereka yang telah lalu. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa membangun, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar penuh keimanan, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Harapan ini besar, amalan itu besar, akan tetapi mereka lupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat yang mewaktu, Ramadan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dia akan menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya dengan syarat mereka menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Berapa banyaknya manusia yang berpuasa tapi dia mendapatkan hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyaknya orang yang berpuasa tidak ia dapatkan dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyaknya orang yang bangun malam, mendirikan malam, menghidupkan malam-malamnya, akan tetapi dia hanya dapat nilai begadang tengah malam. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Apa yang ingin kita ambil dari Ramadan ini? Kita coba memetik mutiara dari Ramadan. Semoga dengan memetik ini, kita bisa memakai mutiara itu untuk perjalanan kita ke Ramadan berikutnya. Karena pelajaran itu harus kita ambil, lalu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Baik, kita perhatikan bagaimana antara firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang beriman. Pertama, nilai ini yang perlu kita makan, kita koreksi pertama sekali tentang nilai keimanan kita. Ikhwat fiddin, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa itu memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita ingin menarik mutiara pertama dari seruan ini, bahwasanya iman bukan sekedar angan-angan. Laisal imanu bitamani wala bitaraju walakinnal iman ma'rifatun fi qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bi arkan. Laisal iman, iman itu bukan angan-angan, bukan khayalan, bukan cerita bohong, tapi iman itu ma'rifatun fi qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bi arkan. Iman itu pengenalan di dalam hati. Ucapkan dengan lisan dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Maka setiap panggilan orang beriman selalu diiringi dengan amal soleh. Dituntut dengan amalan soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka apabila mereka telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dibiarkan Allah. Dibiarkan Allah tidak diuji tentang kebenaran keimanannya, padahal ada di kalangan manusia, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Ada di kalangan manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, Akan tetapi mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengakuan iman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan mereka. Seberat apa ujian kita, ya akhi? Kita hadir di majelis ilmu saja, itu satu ujian kita baru. Tapi itu terasa berat. Apalagi makanan tak ada, lagi berpuasa, saat ngantuk, itu menjadi-jadi ini alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi sudah banyak tidur, ada bekal untuk pengajian. Kalau tidak, sudah. Majelis taklim jadi majelis tidur. Semoga ustaznya juga tidak tertidur. Nah, keadaan kita, keiman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu lihat, setiap kita dipanggil orang beriman, uji, kita nilai diri kita, kita nilai kita diri kita. Apakah iman yang kita ucapkan, iman yang kita yakini, sudah kita buktikan di dalam kehidupan kita ini? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali was-samarat. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kalian, kami coba kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Allah uji sedikit kelaparan. Allah uji sedikit kekurangan. Kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. وَبَسِّرِ الصَّبِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka apabila kalian telah mengaku beriman, an tadkhulul jannah, kalian masuk surga, kata Allah. Berapa banyaknya kita menyangka, "Oh dah, ini orang beriman, aman." Semuanya kita merasa aman. Karena sudah mengaku orang beriman. Kata Allah, apa kalian menyangka kalian sudah masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian ujian dan cobaan. Sebagaimana beratnya ujian dan cobaan orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa' wad-dharra' wa-zulzilu. Mereka digoncangkan berbagai malapetaka. Sumayyah, keluarga Yasir, betapa berat ujian mereka. Yasir dibunuh. Bapaknya dibunuh depannya, ibunya dibunuh dengan terangkan dibelah tubuhnya. Belum lagi sahabat Bilal, belum lagi sahabat yang lain, seorang tukang besi, pandai besi. Diambil besi, dicap, langsung diletakkan di kepalanya. Kita belum dapat ujian seperti itu. Tapi jangan berkhayal untuk minta ujian itu. Nak ngetes-ngetes keimanan. Sedangkan sekarang saja, banyak kita gagal dalam ujian. Kita lebih takut ujian manusia. Kalau nak jadi sarjana, nak ujian itu, tahan tinggal solat subuh. Daripada tak dapat ujian. Tengok. Tapi ujian Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takut? Mereka tidak takut. Maka itu perhatikan ujian yang diberikan Allah. Hatta yakula rasul, sampai rasul berkata, wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang beriman kepada rasul mengatakan, kapankah datangnya pertolongan Allah? Beratnya ujian yang menimpa mereka. Ujian keimanan. Maka tidak sia-sia ketika orang beriman di Ramadan kembali diseru Allah mengingatkan kita, ingat iman kita perlu dibuktikan dan kita perlu menghadapi ujian ini. Dan tidaklah ujian itu sia-sia, ikhwan. Ujian itu sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita baru sekolah kelas 1 sekolah dasar, tidak mungkin kita akan diberi ujian anak kuliahan. Tidak, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah beri ujian. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya selalu saja kita tidak menyadari bahwa ujian tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana dalam satu riwayat terangkan bahwa Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala Kalau dia menyintai satu kaum, menyintai hambanya, Allah datangkan bala kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat mereka. Kalau mereka sabar, Allah menyintai mereka. Tapi kalau mereka murka, kemurkaan Allah akan datang kepada diri mereka. Lalu bagaimana dengan kita, dengan keimanan kita? Ini renungan kita yang pertama. Ya. Renungan kita yang pertama, bahwa keimanan, koreksi, sudah ada iman itu kita buktikan. Yang kedua, iman kita itu tadi, sudah benarkah berimannya kita? Sudah benarkah cara kita beriman? Sebab kalau hanya sekedar percaya, orang-orang kufar sudah mempercayai Allah menghidupkan, mematikan, menguasai segala urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Katakan, tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ siapa menguasai urusan kalian? فَسَيَكُونُ اللَّهُ mereka jawab Allah. Kalau soal pengakuan, mereka sudah mengaku. Mengaku, lalu bagaimana dengan kita? Kita juga sudah mengaku, lalu apa perbedaan kita dengan mereka? Harus dibuktikan dengan penyerahan diri kita kepada Allah secara mutlak. Sudahkah kita beribadah dengan keikhlasan? Maka itu, ketika sudah diseru orang beriman untuk melaksanakan puasa, dia nilai imannya apakah dia telah membuktikan, maka mutiara kedua dari itu adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk mengintrospeksi diri kita, keimanan kita. Coba introspeksi. Ada tiga yang perlu kita nilai sekarang. Ada tiga perlu yang kita perhatikan dari keimanan kita. Pertama, kita lihat keimanan kita, kita lihat ibadah kita di bulan puasa ini. Adakah dia kita koreksi tentang nilai keikhlasan? Karena boleh jadi kita melakukan amalan tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya. Boleh jadi kita sholat tarawih satu juz satu malam tapi bukan karena Allah. Dan bukan karena ingin menghidupkan sunnah, tapi ingin kesombongan berbangga-bangga di hadapan orang lain. Lalu kita datang pada siang hari duduk bersama teman-teman, kita cerita, "Anda sholatnya di mana?" "Saya sholat di sini." "Oh, hanya kul huwallah saja." "Coba sholatnya di situ, satu juz, lihat." Artinya, kita sholat malam tadi hanya untuk kebanggaan, membanggakan diri di hadapan orang bahwa kita mampu sholat tarawih satu juz satu malam. Orang lain tidak. Kita menyombongkan diri dengan amalan kita. Berapa banyaknya yang pergi sholat tarawih satu juz tapi khayalannya dua juz? Dia mengkhayal lebih banyak. Masalahnya keikhlasan kita itu untuk apa kita beramal? Syaitan. Ketika dia bergagal mengajak orang kepada syirik, khurafat, diajak kepada bidah. Ketika gagal, diajak melakukan dosa besar. Ketika gagal lagi, diajak dia kita untuk melakukan melalaikan dosa-dosa kecil. Ketika gagal lagi, dia ajak kita untuk melalaikan dengan dilalaikan dengan sesuatu yang mubah. Kemudian perhatikan, ketika kita memperhatikan itu, berubahlah niat kita mengamalkan sunnah, bukan ingin menghidupkan sunnah, tapi untuk sombong dengan sunnah. Na'udzubillah. Maka perhatikanlah ikhwan. Koreksi pertama keimanan kita. Seperti tadi saya katakan man soma Ramadan. Dikatakan oleh Rasulullah siapa beriman. Maka diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya. Maka koreksi nilai kita dengan keikhlasan amalan kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka ulaika humul amnu, mereka yang mendapat keamanan dari azab Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ikhlas banyak definisi, akan tetapi ikhlas bisa kita lihat dari tiga sisi. Yang pertama, bahwa ikhlas itu adalah mengerjakan satu amalan, tidaklah kita mengerjakan amalan itu kecuali tujuan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Jadi tujuan ibadah kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari makna yang pertama ini, itulah yang disebut dengan syirik besar. Syirik yang menghapuskan semua amalan. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatana a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau menserikatkan Allah, maka hapuslah segala amalanmu, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini lawan si mana yang pertama. Ya, ini dia beribadah, tapi ibadahnya bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Campurlah syirik. Allah katakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang menserikatkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Maka cuba koreksi. Adakah tujuan kita itu Allah? Amalan kita Allah? Tujuan makna yang pertama dari ikhlas ini meliputi makna kedua. Apa makna kedua dari ikhlas? Ringkasnya, buanglah segala perkataan manusia dari amalanmu. Buang segala perkataan manusia, segala urusan dunia ini dari amalanmu. Maknanya adalah, jangan dijadikan motivasi amalan kita itu dunia. Ada orang beramal, tapi motivasinya dunia. Antum hadir dalam majelis ta'lim, belum tentu hadirnya majelis ta'lim untuk ilmu. Belum tentu. Kadang-kadang ada orang kumpul di majelis ta'lim hanya karena janji nak bayar utang. Kadang-kadang ada orang hadir di majelis ta'lim daripada tak ada pekerjaan. Kadang-kadang ada orang hadir dalam majelis ta'lim nak numpang tidur. Sebab dia susah tidur. Kalau di majelis ta'lim, insya Allah lebih cepat tidurnya. Tak pakai obat tidur, dia juga bisa tidur. Apalagi bulan Ramadan, perut lapar, hadir majelis taklim itu insya Allah ini, apalagi pakai dalil bahwa tidur itu lebih utama dapat pahala, akhirnya tidur saja, akhirnya macam puasa ular. Ular tu kalau lah kenyang tidur aja dia, sama dengan kelelawar. Kelelawar tu dia makan malam, cari makan malam, siang tidur aja, nanti dekat maghrib baru muncul lagi. Jadi kita jangan jadi kelelawar. Bulan puasa lah berubah jadi kelelawar. Macam apa pula gini nak? Mudah-mudahan tetap semangat. Perhatikan. Yang kedua ini tadi. Apa itu? Nafikan segala amalan itu dari komentar manusia. Jangan minta komentar manusia. Karena kadang-kadang amalan kita itu motivasi manusia. Kalau nengok orang pengajian itu ramai, semangat. Tapi kalau nengok orang pengajian itu sedikit, lemah semangat. Perhatikan. Berapa banyaknya orang hadir yang demikian. Kalau ustaz ini ngaji, dia datang. Kalau ustaz ini ngaji, dia tak datang. Apa? Dia cuma nak nengok apa? Dengar ustaznya saja. Jangan jadikan motivasi amalan kita itu dunia. Lawan dari mana yang kedua ini adalah riya, syirik kecil. Yang pertama tadi syirik besar. Yang kedua ini, makna yang kedua adalah syirik kecil. Riya dia beramal. Man sama Allahu yaumal qiyamah, man ra'a Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa sum'ah dalam amalannya. Sum'ah melakukan amalan tersembunyi lalu dicerita-ceritakan ke orang. Itu sum'ah namanya. Kita sebenarnya tadi berimpak, orang tak ada tahu, kita lah sembunyi-sembunyi. Kemudian cerita, awak tadi ngapa di dalam? Tidak ada, cuma anu aja sedikit aja kata dia. Apa? Impak kata dia. Gitu. Tadi inilah sembunyi-sembunyi. Sudah itu dicerita kepada orang. Itu bisa jadi sum'ah. Tetapi tidak disebut sum'ah kalau dia memberikan motivasi cerita, saya biasa sholat malam. Ya biasanya begini. Dengan maksud supaya murid bisa mengikuti dia. Bukan ingin berbangga diri. Tidak jadi sum'ah. Sementara riya jelas. Beramal ingin dilihat orang. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa contoh syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya, riya. Jadi, riya contoh syirik kecil, bukan definisi syirik kecil. Riya itu contoh syirik kecil. Apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Para ulama kita katakan begini. Syirik kecil itu definisinya adalah ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila hadd syirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas dengan lafaz syirik, akan tetapi dia belumlah mencapai pada tingkat syirik besar. Itu dinamakan syirik kecil. Atau definisi lain mengatakan kullu wasilatin yasilu ila hadd syirkil akbar. Setiap wasilah yang mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Masalah berikutnya, apa batasan syirik besar, syirik kecil? Batasan syirik besar, syirik kecil adalah i'tiqadi, keyakinan. Karena syirik besar itu masuk dalam keyakinan kita. Syirik kecil selalu masuk dalam amalan kita. Maka itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Tengok, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jiman, amalan atau keyakinan? Amalan. Siapa yang menggantungkan jiman, faqad asyraka. Lapasnya adalah lapas syirik, tetapi ini jatuh kepada syirik kecil. Kapan dia jatuh syirik besar? Kalau dia yakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkan dia. Dan dia bergantung kepada jimat, jatuhlah dia kepada syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan ini hanya wasilah saja untuk mengantarkan. Ini hanya wasilah perantara saja. Dia tidak sampai meyakini bahwa ini yang menyelamatkan dia. Hanya menganggap itu wasilah. Bisa jatuh pada syirik kecil. Tapi lama-lama akan jatuh kepada syirik besar, sebab dia akan mengantar ke syirik besar. Maka perhatikan, itu syirik. Maka riya contoh, bukan riya itu adalah syirik kecil. Karena orang kadang-kadang mendefinisikan riya adalah syirik kecil. Riya contoh syirik kecil, sedangkan syirik kecil sangat banyak. Menggantungkan jimat, syirik kecil tuh. Bersumpah dengan selain nama Allah, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, dia telah menserikatkan Allah. Kalau lagi yang hadis lain lagi menyebutkan, atiyaratu syirkun, anggapan sial. Kan kita kadang-kadang pergi belanja di pasar. Kan baru dapat belanja itu kadang-kadang sebagian pedagang tuh ambil duit kita pelaris-pelaris-pelaris gitu. Sebagian lagi mengatakan, kita tawar, maaf pak, belum pecah telur, kata dia. Belum pecah telur. Padahal pedagang telur, belum dagang sudah banyak telur yang pecah gitu. Dibilang belum pecah telur. Apa pasal dia nunggu-nunggu pecah telur? Pedagang telur aja tak nunggu pedagang, dia sudah banyak pecah telur. Tengok. Kalau dia nak pergi berdagang, jumpa, nengok orang meninggal, dia merasa sial. Apa tu? Sial dagang hari ini. Kenapa? Awak baru nak keluar, rupanya ada pula orang meninggal. Lewat. Saya rasa orang meninggal tak lewat kan? Kalau ada orang meninggal lewat, berarti dia tak meninggal. Gitu kan? Orang meninggal lewat. Oh, ada jenazah di bawah orang gitu. Kalau kita bilang, sial, awak salah. Berapa banyaknya tukang jual kain kapan? Tak ada sial-sial dia. Tukang jual kain kapan? Tak ada sial-sial berdagang dia. Maka itu anggapan atiyara tu syirkun. Anggapan sial itu bagian dari syirik. Wama minna. Tidak ada di antara kita kecuali ada punya perasaan itu. Tetapi Allah menghilangkan itu dengan at-tawakkal. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan timbul perasaan tu. Jatuh taik cecak. Ha? Timpa cecak. Wah, sial. Kadang-kadang ada tu, Ustaz, ini saya baru aja ditimpa cecak. Ini alamatnya apa gitu kan. Sial atau tidak. Ya tentu dijawab, cecaknya jantan atau betina. Gitu. Allah Akbar. Apa pasal orang nak nganggap sial semuanya? Yang lebih dahsyat lagi, orang menganggap istrinya pembawa sial. Tengok, aku sebelum nikah dengan kau, hidup aku tak seperti ini. Untung istri tak jawab. Memang betul dulu kau belum punya istri, sekarang lah punya istri, itu berbeda hidup kau. Tidak? Istri dianggap sial. Tengok, yang lebih dahsyat lagi, anak dianggapnya sial. Memang sebelum lahir anak ini tak sial kita, kata dia. Kalau anak tu jawab, kalau saya sial, anak sial, bapak tentu bapak sial. Maka itu janganlah enggak sial. Hah? Maka coba kita periksa. Dari Ramadan dulu sampai Ramadan ini, coba antum periksa. Kita periksa amalan kita dari keikhlasan itu. Ada tak bercampur? Kalau tidak, kalau ada cepat bersihkan ikhwan. Allah masih memberi kesempatan, cepat bersihkan. Kadang-kadang masih muncul ria, infak ria, sedekah ria, semua ria. Padahal koreksi. Maka dikoreksi nilai kita. Kemudian kemudian mana dari ikhlas yang ketiga adalah sesuai yang zahir dan batin. Lawan dari ini adalah sifat nifaq. Inilah tiga makna ikhlas secara ringkas yang saya bahas. Nah, cuba koreksi. Koreksilah amalan kita, koreksilah ibadah kita dari nilai yang ini. Koreksi yang kedua, dari amalan kita. Karena ini waktu kita introspeksi amalan. Kalau dulu kita belum introspeksi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim katakan, orang menghisab diri itu sangat susah. Kenapa? Sebab orang menghisab diri itu, dia mencari jelek dirinya. Dia menghisab diri itu bukan dia menghitung kebaikannya. Sebab orang kalau menghitung kebaikan, dia jadi malas beramal. Dia menghitung kebaikan, alhamdulillah, pagi tadi sudah berinfak lah. Apa? Waktu di majelis taklim, ya adalah infak, lumayanlah, 1000. Sebelah saya tadi, 500 cuman. Ah, itu. Dia merasa lebih itu. 1000 dia lah merasa lebih. Sebab kalau duit 500 itu ditempel-tempel-tempel-tempel, berapa kali 500 duit 1000 itu? Bukan dua kali. Duit 500 kan cuma kecil. Cuma dikali-kali berapa kali lebih besarnya, kata dia. Lumayan. Akhirnya kota infak itu 1000 semuanya. Allahu Akbar. Nak masuk surga 1000 bayaran. Oh, antum macam apa? Surga Firdaus minta bayar 1000. Prinsip ekonomi dipakai dalam hal infak. Mengeluarkan duit sekecil-kecilnya untuk dapat surga setinggi-tingginya. Na'udzubillah. Nah, ini tak menyinggung nih. Maka siapa yang merasa tinggung, marah. Keluarkan yang merah. Ha. Oh, gini ya. Ah, tapi ingat, infaknya jangan kena marah gitu kan. Harus ikhlas kepada Allah. Bila lagi ya, bila lagi Ramadan, Rasulullah di luar Ramadan ini orang yang paling dermawan. Dermawan, siapa saja minta kepada Rasulullah dengan nama Allah, Rasulullah berikan. Di bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Tapi kita bila, kita kadang bulan Ramadan itu magi bukaan pun nunggu sisih. Daripada basi. Anu, ada tak makanan semalam ada nak? Ada pak, yang bukaan semalam masih ada? Ada. Gulai semalam? Ada. Ada. Ah, panaskan. Anak yang ke kita yang akan makan kan? Sudah pak lah panas. Ah, bagilah tetangga sebelah daripada basi. Berbeda kan dengan prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran? Wa yud'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka memberi makan yang ia cintai kepada fakir miskin, anak yatim, bahkan orang tawanan. Dia bagi makanan yang paling ia cintai. Adakah kita memberikan makanan perbukaan yang paling kita cintai? Atau kita memberikan makan itu daripada basi? Nilai diri kita masing-masing. Ya? Diri kita masing-masing. Maka semangat beramal dan berimpak. Ini koreksi pertama. Koreksi yang kedua dari amalan kita itu, koreksi. Apakah amalan kita itu masih bercampur dengan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasul? Karena kadang-kadang kita tak sadar. Yang kedua, moral Islam urwatan idza nasafil Islam man lam ya'ifur jahiliyah. Kemuliaan Islam, kekokohan Islam itu akan hilang helai demi helai ketika hidup di tengah Islam orang-orang yang tidak memahami bagaimana sifat-sifat jahiliyah. Di antara sifat seperti itu, banyak kita koreksi amalan kita menjelang Ramadan ini. Kadang-kadang ada orang sengaja berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 3 bulan berturut-turut. Kita saja pening nak tengoknya ya. 3 bulan berturut-turut. Sedangkan puasa Ramadan saja sudah berat kita. Tapi ada orang, lihat kita koreksi. Belum lagi amal-amal ibadah yang kita lakukan, adakah dia bercampur ya dengan perkara-perkara yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fa'khudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang diperintah Rasulmu, ambil apa yang dicegah Rasulmu, maka tinggalkanlah dia. Agama kini ini lengkap ya, Ki. Islam ini agama yang lengkap. Ada seorang ingin menguji. Kata kalian agama kalian itu lengkap. Ya? Lalu dia uji. Kalau ia lengkap agama kalian itu, cuba cari dalilnya. Apa? Berapa kilo gula ni? Dia tanya apa? Kalau ia agama kalian itu lengkap, melengkapi semuanya. Ya? Cuba, ada tak ini? Berapa kilo berat gula ni? Jawab pun nak jawab. Ada tak dalil Quran? Ada tak dalil? Berapa? Berapa kilo berat gula ini? Ada tak dalil Quran? Ada. Mana? Fas'alu ahzal zikri in kuntum la ta'lamun. Menurut kau yang kau timbang berapa kilo? Sekilo. Itulah dia. Kan disuruh bertanya kalau kita tak tahu. Kan lengkap tu. Bertanyalah. Jika kalian tidak tahu, kita tanya. Berapa kilo? Sekilo. Itulah dia. Mana dalil? Itu. Karena agama kami menyuruh bertanya kalau kita tidak tahu. Itu dalil. Dalil. Lengkap. Agama kita lengkap. Surah disuruh. Bertanya kalau tak tahu. Tanya. Jadi kalau orang bilang lengkap, tak ada agama paling lengkap kecuali agama kita. Nah, itu dalil ringkas saja. Perhatikan ya, Puan. Semuanya sudah lengkap. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Ibnu Abbas. Aku dengar engkau mengharamkan, melarang wanita pakai tato. Larang wanita pakai sanggul, punduk unta. Tapi aku baca Quran, tak ada larangan itu. Bacalah. Tidak ada, saya bacakan tidak ada dalil melarang tentang pakai tato dan punduk unta. Tadi Abbas, apakah kau tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan rasulmu ambil, apa yang dicegah rasulmu maka tinggalkanlah dia. Inilah dalilnya larangan pakai tato, sebab Rasulullah telah melarang wanita untuk pakai tato. Tengok istibat hukumnya. Pendalilannya. Maka semuanya sudah. Nah, maka periksalah amalan kita itu. Karena semua yang baik pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang buruk pasti sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periksa amalan kita. Karena Allah tidak menerima amalan kita. Dan amalan kita akan tertolak. Abadi bila amalan itu berlandaskan kepada perkara-perkara yang bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, batallah amalan mereka, tertolaklah amalan mereka. Itu yang kita takutkan. Kita lah bekerja keras, teruk-teruk solatnya banyak, ini banyak, apa banyak. Kita takut amalan kita itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai koreksi amal itu yang ketiga adalah kita nilai ini koreksi amalan kita tentang kualitas amal. Ya? Kualitas amalan. Perhatikan ikhwan, koreksi ini sangatlah penting untuk kita lakukan. Ya? Pertama, apakah ibadah kita itu sudah berjalan menuju kesempurnaan? Kita sudah ibadah, betul. Kita sudah ibadah. Sesuai syarat, sesuai rukun, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, itibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diterima oleh Allah. Tapi sudah ada ibadah yang kita lakukan itu meningkatkan kualitasnya meningkat. Karena sebagian ulama kita katakan, kalian jangan terlalu disibukkan memperbanyak amalan. Tapi coba sibukkan bagaimana meningkatkan kualitas amal. Karena yang diukur oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian itu yang paling baik amalannya? Kalau soal banyak, khawarid, baca Qur'annya kalah sahabat. Sholatnya juga kalah sahabat. Akan tetapi apa disebut Rasulullah? Kilabun nar. Mereka itu anjingnya neraka. Bukan dinilai banyaknya. Tetapi yang dinilai itu kualitas amalan itu. Coba nilai amalan kita. Bagaimana kita menilai amalan kita standarnya? Diterangkan oleh para ulama kita bahwanya tanda sempurnanya ibadah kita itu ditandai oleh dua keadaan. Kamalul zulli wal khudu wa kamalul mahabbah. Sempurnanya penghinaan diri kita, perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimus shalah." Wahai Bilal, dirikan salat. "Arihna bis shalah." Istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah kata tidak mengatakan arihna minas shalah. Kalau dibaca arihna minas shalah, ya, berhentikan kami dari salat. Artinya tak usah salat. Tapi Rasulullah katakan arihna bis shalah. Jadikan salat itu sebagai peristirahatan kami. Tenang jiwa ketika salat. Sudah tak kita mendapatkan yang seperti ini? Ternyata tak. Ternyata yang ada pada kita justru solat itulah awal kita yang sibuk. Allahu Akbar. Alam mulai itu. Baru imam baca ayat saja, alam mulai itu. Menghayal mercun berapa harganya, baju anak ini belum beli, tadi-tadi ada nampak di sini belum beli, itu nak beli. Perbukaan tadi yang mana, semuanya nak. Kita sibuk. Pas waktu mau solat mulai sibuk. Berarti belum menuju kesempurnaan ibadah. InsyaAllah kalau kita ikhlas dan itibak kepada Nabi, diterima oleh Allah. Tapi adakah beribadah itu sampai sempurna sehingga kita betul-betul merasakan nikmat ibadah solat kita itu? Betul-betul nikmat. Kalau sudah ibadah dia tenang kepada Allah, lalu dia betul-betul menikmati ibadah. Kadang-kadang kan tidak sebagian kita ni. Begitu imam baca panjang, alam mulai itu. Imam baca panjang-panjang terus, ini terus. Tak tahu keperluan orang. Apa tak tahu aturan jadi imam? Wah, keluar dalil aturan jadi imam. Perhatikanlah jemaah. Gitu. Sebab imam kalau menghadap ke jemaah, tak bisa jadi imam dia. Orang imam itu kalau sholat menghadap kiblat, tidak menghadap ke jemaah. Ya? Tak ada imam sholat menghadap ya jemaah. Tetapi ini kadang-kadang jadi dalil. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Dikatakan ada tiga sebab. Bagaimana kita memperoleh kesempurnaan dan kedudukan itu? Pertama, sebab kebutuhan dan kefakiran kita. Butuh dan fakirnya kita. Memang Allah ciptakan kita dalam sebaik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Sering saya sampaikan bahwa kita ini manusia makhluk yang paling baik. Bentuknya sempurna. Jangankan bentuk yang sempurna. Batasan pun yang diberikan Allah itu pun tanda kesempurnaan kita. Batasan kita yang diberikan Allah. Itu yang saya katakan. Syukuri itu. Maka kita akan menjadi orang yang tenang. Batasan penciptaan. Apa batasan penciptaan yang diberikan Allah pada kita? Allah batasi tumbuh gigi. Syukuri itu. Antum bayangkan kalau gigi kita tumbuh yang di atas itu macam jenggot manjang ke bawah. Ya, yang gigi bawah naik ke atas, anak rasa antum payah nak makan, sahur pun payah. Tapi Allah batasi. Kalau batasan itu aja sudah tanda kesempurnaan penciptaan kita, apalagi tanda-tanda yang lain. Allah memang ciptakan kita sebaik-baik bentuk. Lalu Allah katakan wa ja'alna lakum sam'an wal absara wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi adakah kita menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati itu untuk mentaati Allah? Hati kita memahami agama. Pendengaran kita mendengaran ayat Allah. Penglihatan kita melihat keagungan kebesaran Allah. Nikmat hidup yang Allah ciptakan bagi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita gunakan untuk taat kepada Allah. Atau sebaliknya. Hati kita lalai. Pendengaran kita lebih banyak. Boleh katakan tidak pernah mendengarkan ayat Allah. Penglihatan kita tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Nikmat hidup yang Allah berikan seharusnya kita gunakan untuk mentaati Allah. Ternyata kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. hina. Bahkan ada ulama katakan, cubalah bandingkan manusia itu. Kalau dia pikir-pikir dalam satu sisi, dalam masalah kesetiaan, kadang-kadang manusia itu dikalahkan dengan kesetiaan seekor anjing. Coba tengok. Anjing diseret oleh tuannya, dibawa berburu, ya, dibawa berburu, sudah dapat, lalu kena tampar lagi, kena tendang, masih diseret lagi, sudah tu dibagi makan sisa-sisa saja, sudah tu diikat di tepi pagar, ya, namun dia tetap setia, tak pernah berkhianat kepada tuannya. Tak pernah anjing nak bukakan pintu untuk maling. Dia setia kepada tuannya walaupun dia sudah dizalimi oleh tuannya. Bagaimana kita? Manusia, Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Allah berikan nikmat kepada kita. Tetapi setelah kita diberikan semua nikmat, ternyata kita tidak mentaati Allah. Kita tidak mentaati Allah. Kita mentaati selain Allah. Kita takut. Kita tidak takut neraka Allah. Kita takut tinggal daripada dunia. Kita katanya cinta kepada surga. Namun kita tidak pernah merindukan untuk masuk kepadanya. Orang aneh. Betapa anehnya. Ajibtu liman aiqana bil maut. Menakjubkan orang-orang yang beriman pada kematian. Namun mereka tidak pernah bersiap untuk kematian. Orang yang beriman adanya surga tapi dia tidak pernah merindukan surga. Orang beriman pada adanya neraka, mereka tidak pernah takut kepada azab neraka. Orang yang tahu bahwa tipu daya dunia yang menipu seluruh pencintanya, namun dia sangat tamak kepada dunia. Cobalah perhatikan berapa banyaknya orang yang membangun namun dia tidak pernah menempati bangunan ini. Berapa banyaknya orang yang mengumpulkan namun dia tidak pernah memetiknya. Bal qati'us siyab wa lam yalbasu. Bahkan tukang jahit pakaian, dia sendiri tidak pernah memakai pakaian yang dia jahit. Tapi kenapa manusia terlalu sibuk dengan keadaan demikian? Tengok, keadaan diri kita, ikhwan. Keadaan diri kita. Kalau demikian fakirnya kita. Kalau begitu, kita ini penuh dengan kelemahan. Kalau kita bandingkan kelemahan-kelemahan kita dengan makhluk yang lain diciptakan oleh Allah. Kita memang sempurna. Dalam arti kata penciptaan kita. Tetapi kita memiliki kelemahan yang mungkin dibandingkan. Tengok tenaga. Manusia tenaganya lemah. Dibandingkan dengan semut. Kenapa? Antum tengok, semut bisa mengangkat barang atau hewan yang mungkin 20 sampai 50 kali lebih besar, lebih berat daripada dia. Semut tu, dia kecil memang, tapi dia bisa ngangkat yang 20 kali. Cuba kalau kita ini berat, kita umpamanya 40 kilo, cuba angkat 400 kilo kalau bisa. Lemah. Kalau gajah sudah, semut kalah kita. Bayangkan kecantikan kalah kita dengan burung merak. Burung merak cantik ya, Ki. Bulu ekor burung merak dicabut, dijual, ada tak orang beli? Dibeli orang. Jenggot kita dicabut, tak ada orang beli. Ah, ada kecantikan. Kalau antum ada nengok ada orang cantik sejagat, ratu sejagat, kadar Allah terpotonglah dua tangannya, lalu diletak di etalase, ada tak orang beli? Tak ada orang beli. Lemah. Tapi cuba tengok kalau gajah mati, diambil gadingnya, diletak etalase, dibeli orang tak? Dibeli orang. Dia gajah masih berharga. Maka itu sebagian Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW. Apa yang katakan? Cicitnya Rasulullah SAW. Saya heran. Nengok orang-orang yang sombong itu heran. Apa dia tidak berpikir? Dulu itu mereka berasal dari setetes air mani yang hina. Kalau dia mati, dia pun jadi bangkai yang hina. Tidak ada orang yang mau membeli bangkai orang mati. Tak ada ya, Ki. Berapa banyaknya orang membeli bangkai ikan mati? Tak mungkin aku tu makan ikan hidup, kan? Ikan sarden. Mahal tu beli bangkai ikan mati. Ikan teri. Ikan teri Tanjung Pinang kata. Mahal lagi lah. Ikan teri. Berapa orang nak beli bangkai ikan mati? Tapi orang mati, tak ada orang nak beli. Bahkan bayar duit nak menguburkan orang mati. Tengok. Supaya cepat dihilangkan. Kucing mati masih dihargai orang. Orang nak berak kucing. Apa baju yang dia pakai? Dia selimut ke kucing. Kalau dia nabrak orang, dia tinggalkan orang itu segitu aja. Allahu akbar. Begitu hinanya manusia. Dia berjalan, kalaupun dia berjalan di muka bumi ini, dia juga berjalan bawa kotoran. Tahi kepala, tahi mata, tahi hidung, tahi telinga, tahi gigi, belum lagi kampung tengah. Allah. Lalu apa yang menyebabkan mereka sombong? Apa yang menyebabkan mereka berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan? Wala tamsi fil ardi maraha. Kalian jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Berapa banyaknya manusia yang sombong? Mendapat jabatan, kedudukan, semua sombong apa? Maka heran ulama kita kata, heran aku melihat apa yang menyebabkan mereka sombong. Apakah mereka tidak sadar asal mereka, tempat kembali mereka? Maka tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa kepada Allah. Maka untuk menambah itu, lihat koreksi kita. Kita ini sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika datang panggilan Allah, semangat. Tak usah ngantuk-ngantuk. Ya akhi, majelis ilmu, apa yang antum jemput? Sesuatu yang menghidupkan hati. Apa kata penyair? Ya khadibal jismi, kam tasqali khidmatihi, atatlubur ribha mimma fihi khusran. Wahai orang yang menjadi hamba bagi jiwa, bagi jasmaninya. Kalian jadi hamba. Kam tasqali khidmatihi. Berapa banyaknya kesedihan yang kalian derita karena kalian sibuk memikirkan kesehatan. Rupanya habis biaya ini sakit mata. Sembuh mata, sakit gigi. Ambil sakit gigi, sakit kaki. Pokok tak berhenti. Padahal dia telah berusaha untuk menjadi pengabdi bagi jasmani. Kam tasqa li khidmatihi. Berapa banyak kesusahan, kesedihan yang kalian derita ketika kalian mengabdi kepada kepentingan jasmani. Atatlubu ribha? Apakah kalian menyangka kalian mendapat keuntungan? Mimma fihi khusran. Padahal yang kalian dapatkan hanyalah kerugian. Aqbil ala ruh. Sekarang mulai kita utamakan pembinaan ruh jiwa kita. Wa anta birruhil insan. Karena engkau baru disebut manusia apabila ruhmu hidup. Majlis ilmu, majlis yang akan menghidupkan. Bukankah Allah juga terangkan kepada kita? Wahai orang beriman, sambutlah panggilan Allah memanggil Rasulmu yang memanggilmu kepada apa yang menghidupkan kalian. Yang menghidupkan kita. Majlis ilmu. Seharusnya orang datang kepada majlis ilmu semangat. Tapi kadang-kadang enggak. Majlis ilmu itu, tadi saya bilang, tempat tidur, kemudian pakaian pun tak ada yang pakai cantik. Coba bayangkan, kita kalau disuruh menyebut SK, pekerjaan dapat SK lah, ini pas SK kita baru keluar, kita semangat nak jemput. Kira-kira menjemput itu bisa enggak antum dengan pakaian compang-camping? Ala kadar aja, mandi tidak, berselekeh aja kata orang Melayu itu apa semuanya. Ini tidak, apa tidak? Enggak ya, kita pakai pakaian cantik, kita pakai yang bagus dan bersih, kita nampak segar, kita menjemput SK kita tadi. Tapi ilmu, seharusnya kita pakai yang cantik. Kerana kita menghidupkan apa? Kita sedang menjemput apa yang menghidupkan diri kita, jiwa kita. Itu pertama. Kemudian, solat. Kalau itu kebutuhan kita. Kerana kita sangat membutuhkan itu. Seharusnya tidak ada keluhan. Tengok keadaan kita. Tidak ada keluhan. Kerana orang membutuhkan itu. Coba. Kalau ada karyawan. Karyawan ni biasanya masuk suruh jam 7. Dia masuk jam 8. Balik jam 5. Dia balik jam 2. Tiba-tiba terdengar akan ada PHK. Besar-besaran. Dan dia sudah yakin dia masuk dalam konteks PHK. Sebab dia tak pernah tepat waktu. Selalu melalaikan waktu. Masalahnya adalah dia tak punya pekerjaan lain lagi. Dia cuma punya pekerjaan itu dan itulah ahlinya. Lalu kata bos, ente datang ke kantor. Kira-kira jam berapa dia datang? Berani jam 8? Tidak. Dia datang sebelum subuh mungkin dia datang. Sehingga cleaning service pun jadi bingung. Apa pasal awaklah datang gini nih? Biasa jam 8 baru muncul ini. Saya belum datang, awaklah datang. Bukan itu kata dia. Soal ni penentuan kerja atau tidak lagi. Dia sangat membutuhkan. Dia datang dulu-dulu karena dia sangat bergantung. Begitu dia datang, dia tunggu tuannya, bosnya belum datang, belum datang. Dia tak berpesan, dia nunggu lama. Biasanya orang kita ni kalau nunggu lama-lama tu, agak ngulangkan suntuk pikiran, dia main catur. Tentu tambah suntuk pikiran, main catur. Mikirkan kuda yang tak berkaki berjalan, tentu pun. Suntuk pikiran tu dibuatnya. Ya, ah, mikir-mikir-mikirmu. Sekak, ster. Baru aja sekak ster, ada kawan bilang, eh, bos manggil. Kira-kira dia selesaikan main caturnya atau dia pergi? Hah? Sudah, awak menang. Padahal sudah sekaster tadi itu, ha? Tapi karena bos manggil, sudah, awak menang. Saya kalah. Kasih tahu orang, bapak itu kalah. Iya, tak apa, tak apa. Bilang aja orang kalah. Saya memanggil bos. Kenapa dia menyegerakan datang panggilan? Sudah itu apa dia datang? Dia datang anggap bos, ketuk pintu, assalamualaikum. Mak bos, ada yang dapat saya bantu? Padahal dia minta bantuan tuh. Dia rendahkan dirinya di hadapan bosnya. Dia mandang tunduk, tak ada berani menantang. Ada apa bos? Manggil-manggil. Pasti tak berani kan? Kenapa? Dia sedang membutuhkan, dia takut. Sekarang ketika kita solat menghadap Allah, adakah kita seperti itu? Ketika datang panggilan Allah, ini pekerjaan, tinggal. Allah sudah memanggil. Kalau kita takut kena PHK pemberhentian hari pekerjaan, kenapa kita tidak takut pemberhentian harian kehidupan? Mati. PHK juga namanya. Cuman kehidupan kita dicabut oleh Allah. Apa nak kerja lagi? Tak ada kerjaan lagi. Ya? Tapi kalau berhenti PHK, kita masih kerja tempat lain. Tapi kalau dicabut, ya, tapi kita tak takut di PHK oleh Allah. Tak takut kita. Kita datang putenteng-tenteng. Wah, datang. Wah, kadang-kadang imam lain ini masih cerita lagi. Wah, ini dunia, ini, itu. Akhirnya terbawalah. Jumpa pula kawan yang tadi. Baru jumpa, ada bisnis. Komat sudah kumandang, masih cerita bisnis. Akhirnya apa? Dalam solat mikir, Allahu Akbar. Selesai solat, del. Yang satu del juga. Apa masalah? Rupanya sama-sama berunding untung dalam solat tadi. Ya Allah. Kira-kira solat kita sudah ada macam itu. Artinya kita betul datang kerana kita sangat butuhkan. Kini Allah memanggil kita. Kita lemah. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelemahan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lemah, kita bergantung. Ketika yang maha kuat memanggil kita, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, datang memanggil dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam salah. Mereka lemah. Sudahkah kita datang dengan kelemahan menghadap Allah? Yang pertama rasa-rasa belum rasa nak. Mari kita sama tingkatkan. Sebab yang kedua, karena kita wajib mentaati Allah. Kenapa kita wajib? Karena kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Cuba bayangkan. Kalau kita tadi di PHK. Ini di PHK nih. Pekerjaan sudah berhenti. Utang banyak. Rumah sewa tidak diambil orang. Istri lah masuk rumah sakit. Istri kedua tak di mana. Balik ke rumah mertua. Belum lagi anak lah nak masuk kuliah. Ya? Butuh uang sekian. Ada lagi masuk sekolah ini. Menghadaplah nyaga istri rumah sakit. Sedang menung-menung begitu. Sedang menung ni. Tiba-tiba datang orang. Kawan. Apa kabar? Kabar baik. Muka nampaknya kerutnya kening 13 kerut. Ada apa? Masalah apa? Inilah saya susah. Ini. Apa kata kawan ni? Kenapa kau bingung? Kan aku ada kawan kau lama. Biasalah. Kini kau pindah kerja tempat aku. Rumah, itu ada rumah sewaan kau pakai. Lagi kosong kau pakai. Berapa lama seumur hidup kau pakai? Ya tentu mati, jangan pakai lagi. Bahaya kan? Nah, seumur hidup kau pakai. Hah? Kemudian apa? Apa masalah lagi? Ini nanti aku tanggung rumah ini. Anak kau, sekolah dan istri kau ini aku yang tanggung. Ayolah, terima kasih. Kira-kira, kalau kawan yang seperti ini, tiba-tiba, dia kan sudah sampai HP. Ini, pakai. Payah aku hubungi. Ya, pakailah. Apa yang kau nak? Yang kecil-kecil aja kata dia. Ya tak apa, dia cari yang kecil tapi yang mahal gitu kan. Kecil saja, tak masalah. Ya. Dia pakai. Tiba-tiba jam 2 malam. Hari guruh, petir, hujan lebat. Berderinglah HP tadi. Di dalam HP tadi lah bertulis, Tuan Penolong. Sebab terasa tertolong. Kira-kira dia nelpon tengah malam. Okay. Ini ada masalah sedikit di rumah ni. Ini bisa datang tak ke rumah? Kira-kira apa jawaban kita? Istri kita pasti bertanya dulu. Bang, siapa nelpon malam-malam petir-petir macam ini menelpon-telpon? Apa kata kita? Anu, kawan kita yang nolong kita dulu tu. Paling-paling isteri bilang, ngapa dia minta tolong? Pergilah bang. Segan kita, oranglah nolong kita, ini-ini, rumah tinggal tak apa. Itu pandai membalas jasa namanya. Tetapi sekarang, Allah tidak minta balas jasa kita. Karena seluruh makhluk ini taat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Seluruhnya ingkar kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah suruh kita taat untuk kepentingan diri kita. Adakah ketika datang panggilan itu, kita menyambutnya dengan senang hati? Allah, kadang-kadang sebagian kita, kadang-kadang baru aja menyerang makanan. Baru menyerang makanan, terdengar suara azan. Ini biasa ibu-ibu kadang macam itu. Baru terdengar azan, hayya ala salat. Apa jawabnya? Lah salat pula lagi. Baru aja terjerang ayam tadi, lah salat pula lagi. Tak, dia salat. Cuman cara dia menjawab panggilan itu, ada rasa nilai kesal. Yang pedagang begitu pula tadi. Dari pagi sampai sore, belum terjadi, belum ada jual beli. Pas orang sedang tawar-menawar. Azan. Allah, Bilal ini. Jadi belum, apa belum, dia lah azan pula. Tunggulah jual beli, baru azan. Apa pasal dia tak buat macam itu? Dia memang sholat di akhir. Seperti saya katakan tadi, sesuai syarat dan rukun diterima Allah. Tapi cara dia memanggil panggilan itu menunjukkan bahwa dia datang sekedar memenuhi kewajiban. Kira-kira kita masuk yang mana ni? Sekedar memenuhi kewajiban. Maka itu kadang-kadang malas-malas. Sholat itu malas-malas. Kalau pas musim-musim musibah, musim-musim datang ini itu, itu rajin sholat tuh. Malumlah, takut pada Allah. Kadang-kadang ada orang tak pernah sholat. Rumah dekat masjid tak pernah sholat. Tapi begitu ada kebakaran, azan. Allah, bang. Azan. Tiga orang nengok. Siapa pula azan jam 10 siang ni pakai celana pendek pula? Antum bisa tengok. Yang lebih malang lagi, sudah selesai dia azan, dia tak solat. Sudah tu apa? Besok dia duduk kedai kopi, dia bercerita pada orang. Kalau aku tak azan kemarin, terbakar rumah tu semua kepada Allah. Rusak otak manusia. Tengok keadaan itu. Persis apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din, falamma najahum ilal bari iza hum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, mereka hanya minta kepada Allah. Falamma najahum ilal bari, tatkala mereka kami selamatkan sampai ke daratan, iza hum yusrikun, mereka buat syirik lagi. Nahoda katakan, kalau bukan aku nahoda, tenggelam kapal tu, kata dia. Yang kata masinis, enggak, gelombang itu saya matikan mesin. Yang kata tukang layar tadi, enggak, pas gelombang ini saya turunkan layar. Kalau sempat saya tak turunkan layar, tenggelam. Yang kata orang-orang biasa, nengok ada Pak Ustadz yang serbannya besar. Untung Pak Ustadz itu lepaskan serban tadi. Gitu, ya. Buka serban, tap terpaling, langsung gelombang pindah lagi. Gitu. Allah, mantap Ustadz tadi. Gitu, dia. Yang kata orang kampung, kapal memang kapal keramat lah, tak tenggelam masih selamat. Apa dia nak pasang? Tengok manusia. Adakah kita datang panggilan Allah dengan kebutuhan tadi? Kalau belum, sama-sama kita nak ningkatkan. Saya rasa kita belum begitu, belum. Rata-rata kita ini kadang-kadang tu hanya sekedar kebutuhan. Kalau sekiranya solat tu tak wajib, mungkin kita lebih baik tak solat. Tapi kena wajib, itu masalahnya. Orang ni kalau pahalanya itu besar, nampak. Itu baru, kalau pahala itu masih kabur, dia tak nampak. Cubalah kira-kira. Kalau ada sebuah perusahaan, ngeluarkan pengumuman. Siapa solat, berjamaah, ya, dapat naik gaji 27 ribu satu kali solat. Siapa yang jadi imam ketika solat berjamaah, naik gaji 54 ribu sekali solat. Kira-kira banyak tak orang solat? Hah? Tak ada yang sholat ya sih. Dia bertinju nak jadi imam. Gitu. Duitnya banyak. Dia jadi imam aku, imam aku, imam aku, imam. Duit banyak. Allah Akbar. Ya? Tak jadi sholat. Ya? Nah, ini perhatikan keadaan itu. Cuba kita nilai diri kita. Semoga kita bisa meningkatkan. Betul-betul karena kita mentaati Allah. Kita beruntung jadi hamba Allah. Karena kalau kita jadi hamba Allah, amalan kita untuk diri kita. Kalau kita hamba selain Allah, amalan itu untuk mereka. maka azamkan diri untuk ketaatan itu. Yang ketiga, kita beramal karena dosa kita. Jadi kita beramal karena dosa. Kenapa? Manusia itu tak pernah lepas dari silap dan salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia tidak pernah lepas dari salah. Wa khairu khata'ina tawab. Sebaik orang bersalah adalah bertobat dari kesalahannya. Nah, saya buat lagi contoh permisalan. Seorang karyawan, dia telah melakukan kesalahan dan dia tahu bahwa bosnya telah mengetahui kesalahannya. Dan ini dia akan disebabkan, dia akan dihukum. Bisa dia diberhentikan, kemudian dia dikenakan denda, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu bos tadi memanggil dirinya. Kamu datang ke kantor. Kira-kira ketika dia datang ke kantor tadi, dengan sombong atau dengan menunduk diri? Pasti dia datang nunduk. Matanya tak akan berpaling ke sana kemari. Tidak. Sebab dia akan menghadap, ini kesalahan dia. Dia tidak bawa apapun ini. Dia tak ada pikiran lain. Dia hanya terfokus apa yang akan dikeputusan bos ini. Dia datang, dia lah bersalah. Dia nunggu keputusan bos. Dia sangat mengharapkan ampunan dari bosnya ini. Supaya dia tidak dihukum. Kalau berjanji-berjanji, dia diam saja. Sebelum bos bicara, dia belum bicara. Dia diam, dia tenang. Dia datang begitu. Sekarang, setiap hari yang kita jalani, kita tak pernah lepas dari khilaf dan salah. Adakah kita ketika datang panggilan Allah, kita datang dengan ketakutan? Jangan-jangan amalan kita tak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ibadah kita ini hanya untuk kesombongan. Adakah kita ketakutan? Kita mengharapkan, kita sangat. Kalau bukan Allah yang mengampuni kita, siapa lagi yang bisa mengampuni kita? Sekarang Allah memanggil kita. Sudahkah kita datang itu dengan senang hati dan mengharapkan ampunan Allah? Atau sebaliknya, kita datang menghadap Allah, kita juga membawa dunia yang tak berharga di sisi Allah. Sebenarnya tak layak. Yahi, kalau kita menghadap gubernur, sayalah umpamanya, saya ini toke pupuk kandang. Antum tahu pupuk kandang kan? Itu yang berbicara pupuk kandang mungkin kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran ini, segala bentuk kotoran. Setelah saya menghadap gubernur, tiba-tiba bunyi, HP berbunyi. Saya tengok orang yang akan pesan pupuk kandang. Mesti saya bicara depan pimpinan ini masalah kotoran. Kira-kira diangkat atau dimatikan? Kita matikan. Kenapa? Pimpinan ini, gubernur kita, tak mungkin kita menghadapi dia sambil bicara, ayah tai kambing tu ke situ, tai ayam tu situ, tai ini. Tidak. Tidak ya. Kita matikan. Tidak ada harganya. Kita matikan. Kita sedang menghadap pembesar. Pembicaraan kita lebih dari urusan ini. Allah. Bagaimana kita menghadap Allah? Apakah dunia ini berharga di sisi Allah? Dunia tidak berharga di sisi Allah. Walau selembar sayap nyamuk pun tidak berharga di sisi Allah. Kalau sekiranya dunia ini berharga di sisi Allah, selembar sayap nyamuk orang kafir, setetes air laut pun tidak diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita menghadap Allah, yang tidak berharga itu kita bawa. Dunia masuk. Ini baru gajian, barulah ke pasar nak beli baju anak, nak beli ini, nak beli itu, semuanya. Tahu-tahu ada satu yang paling kita cintai dari tahun ke tahun, kita merindukan nak beli itu. Tadi kita nampak rupanya lupa terbeli. Sudah tu pergi lagi, baru nak beli, dompet hilang. Allah Akbar. Kita cari dompet, kening itulah berlipat-lipat, cari semua orang di jalan, ditanya, nampak ada dompet? Padahal dali, dilewat saja belum dompetnya hilang, negur orang pun tidak. Duitnya banyak, biasanya duit banyak, dia tak sempat negur orang. Sudah duitnya hilang, baru dah negur orang. Nampak dompet? Mana orang tahu dompetnya? Nampak dompet? Tak ada kata orang. Sedang sibuk begitu, tiba-tiba terdengar suara azan. Hayya 'ala salam. Solat dulu atau cari dompet? Solatlah, lalamu pengajian. Ya, solatlah gitu kan. Solat. Begitu takbir Allahu Akbar. Mulai imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya dekat situ dia rupanya tadi Allah. Kira-kira kita macam itu atau tidak? Itu baru dompet lagi. Belum lagi orang pergi sholat hanya berkumpul untuk kena hutang. Eh, mana hutang? Iya, ada rencana nak bayar ni. Apa? Sholatlah, kata dia. Di masjid anu. Iya, nanti saya bayar hutang. Dia sholat tu nak tengok kawan. Mana kawan tadi, kata dia. Sholat paling sub paling belakang. Nak tengok kawan dari belakang. Nampak tak? Tak ada ni. Begitu nampak. Amin. Imam belum amin, dia lah amin duluan. Okey, tengok kita nak pandang. Apa kita nak pandang? Ya, cuba kita perhatikan nilai koreksi amalan kita. Kemudian, cuba. Tadi ketaatan kita tadi. Ya, ketaatan kita kepada Allah. Sudah sempurna tak kita taat? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Bahwa kadang-kadang ketaatan pada Allah itu dikalahkan oleh ketaatan kita kepada tukang cukur. Tengok orang pergi tukang cukur tu kan. Sering saya ulang-ulang. Ini perlu diulangi. Ya? Kenapa? Orang pergi tukang gunting tu tak ada yang melawan. Tak ada yang melawan. Pak, cukur. Dengan bangga. Kata tukang cukur tadi. Duduk. Tak berani dia tegak. Duduk dia. Duduk. Tadi bukan main lagi. Satu besar banyak gitu, Pak. Cukur. Tukang cukur besar badan kau. Duduk. Duduk gitu kan. Lalu itu dipegang kepala. Ke belakang sikit. Kiri. Kanan. Patuh aja. Dia ambil tukang cukur pisau. Hah? Lari apa tidak? Kalau lari tak selesai cukuran. Ambil pisau. Diletakkannya jenggot kita katakan. Ini jenggot potong apa tidak? Janganlah. Ini kan satu-satu ciri-cirinya saja nih. Peliharalah jenggot itu. Tak jadi jenggot potong. Rapikan saja. Kenapa kita patuh? Karena kita tahu bahwa tukang cukur tidak akan mencelakakan kita. Husnuzon kita sangat besar. Adakah kita kepada Allah husnuzon? Bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti baik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti buruk untuk kita. Adakah mutlak keyakinan kita? Ternyata kita ambil yang baik-baik menurut kita. Kita campakkan apa yang tidak kita senangi. Dalam masalah isbal. Kita ambil Abu Bakar. Kan kalau tak sombong. Abu Bakar kan tak apa-apa kalau tak sombong. Abu Bakar tak sombong. Tapi kita yang menyangka seperti Abu Bakar, sombong. Tapi dalam infak, kita pakai Abu Bakar. Cuba pakai Abu Bakar Siddiq. Infak. Semua harta diinfakkan. Coba. Aneh manusia. Dia pilih. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar kepada bagian yang lainnya. Maka perhatikan ikhwan. Coba kita berjalan dari ibadah kita ini. Kemudian sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah wajilat quluhum. Bergetar hati mereka. Bergetar hati kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak takut? Rabbul alamin. Kenapa kita tidak takut? Amalan kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, sungguh aku benar-benar mengetahui di tengah umatku itu ada segolongan umat yang datang kepada Allah dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Tiba-tiba nampak pahala itu, sudah itu Allah jadikan pahalanya itu seperti debu yang berterbangan. Lalu sahabat tanyakan, "Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Tolong kau sebutkan agar kami tidak masuk golongan mereka." Rasulullah katakan, mereka adalah orang seperti kalian. Juga sholat malam, akan tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian dengan yang diharamkan Allah, mereka kerjakan itu. Kalau orang banyak dia tanda. Tapi kalau sendirian, dia kerjakan. Itulah dia. Amalannya jadikan debu yang berterbangan. Kita takut perkara seperti itu yang terjadi. Kalau kita solat orang bukan main. Wah, khusyuknya bukan main. Ya? Tapi kalau sendirian. Tak ada, tak kemana-mana bentuknya. Ya, ini bagian yang kedua. Sebenarnya banyak. Tapi saya ambil bagian terakhir. Ada bagian tiga. Ya, ini mutiara yang ketiga adalah. Inilah bekal kita untuk berikutnya. Apa itu? Bahwa Ramadan mengajarkan orang-orang yang beriman untuk sabar. Dan mengajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, ya. Bahwa sabar ada tiga. Pertama, sabar dalam syar'i. Kedua, sabar dalam menghadapi tabiat manusia. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam kehendak syar'i ini terbagi dua. Sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan terbagi tiga. Sabar sebelum melakukan amalan. Coba perhatikan. Dalam masalah puasa, seperti Rasulullah katakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas." Berapa banyaknya orang yang puasa, tidak ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sebelum beramal puasa, coba perhatikan. Apa-apa yang menjadi syarat terkabulnya dari amalan puasa. Kadang-kadang orang semangat berpuasa, dia ragu-ragu, dia puasa akhir Syaban dalam keadaan ragu. Lah masuk puasa atau tidak. Dia semangat puasa, tetapi ternyata dia berpuasa di hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau orang semangat puasa, ada orang semangat puasa, puasa putih. Puasa mutih. Makannya apa yang putih-putih saja? Baju putih, apa putih, benang putih, masakan, nasi pun, nasi putih. Ya? Kenapa? Ingin menuntut ilmu. Ada orang berpuasa hanya karena ingin menuntut ilmu. Dia kalau nak ngamalkan ilmu ini, supaya ilmu itu mantap, dia harus berpuasa. Tengok, dia berpuasa. Keadaan dia. Nah, kesabaran ini menuntutkan kepada kita, setiap amalan itu harus dahului kita pengetahuan kita tentang amalan itu. Maka itu, al-ilmu qabla qawli wal amal. Begitu juga solat. Ikhwan, ada orang yang solat namanya solat raghaib. Solat raghaib itu solat yang dilakukan orang pertengahan bulan Rajab. Dan tidak ada Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Ya, nah, perhatikan macam-macam orang yang melakukan ini. Ini ketika kita sebelum beramal. Perhatikan amalan kita itu. Adakah sunnah Rasul atau tidak? Ya, juga sebelum kita berkata. Tuhan, perkataan kita ini, kalau belum keluar, itu kita rajanya. Omongan kita, sebelum kita keluarkan, kitalah rajanya. Tapi kalau sudah kita keluarkan, maka dia akan menguasai diri kita. Dan perlu perhatikan, kadang-kadang ada perkataan yang ringan menurut kita, akan tetapi sebenarnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan menurut kita. Saya contohkan begini. Berapa banyaknya di antara kita ini kalau mengantar jenazah, selalu mengatakan, kita telah mengantarkan saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Tempat peristirahatannya terakhir. Ini dua makna nih. Kalau dia meyakini bahwa kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, tidak ada lagi hari kebangkitan, kufurlah dia. Tuan, ucapannya ringan tuan. Tapi kalau sekedar ucapan itu kesalahan dalam ucapannya. Law anna idza minna turikna lakana al-maut ruhatan likulli hayyin. Kalau sekiranya sudah mati kita dibiarkan, maka memang kuburan tempat istirahat. Walakin idza mitna bu'isna wa tus'alu an kulli syai'in. Tapi setelah kita mati kita dibangkitkan Allah, kita ditanya tentang semua keadaan kita, ikhwan, nikmat diberikan Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan. Kemudian perhatikan lagi, banyak yang kita perhatikan juga apa bahwasanya sebelum beramal ilmu kita. Kemudian saat beramal, ya, sabar ketika kita sedang melakukan amalan itu, ya. Masih dari awal sebenarnya, bahwa seperti Allah memerintahkan puasa Ramadan, kita tak puasa kecuali kita melihat hilal. Maka itu kaum muslimin coba perhatikan. Semangat untuk melihat hilal, berusaha masing-masing melihat hilal, ini itu. Semangat. Tengok, kita berbuka, kita pun harus tahu kapan waktu berbuka. Ya. Lihat keadaan seperti ini menuntut bahwa ilmu sebelum beramal. Tak bisa orang puasa, bila dia nak puasa-puasa, dia bila nak buka, dia berbuka. Tak bisa. Dia harus mengetahui kapan saat bersahur, kapan saat berbuka, kapan saat memulai puasa. Kalau juga ini diperhatikan, pelajaran sabar seperti ini diperhatikan, itu juga ada isyarat bagaimana kaum muslimin dididik bulan Ramadan mentaati peraturan. Kan taat kita peraturan. Sangat taat. Mana ada kita pergi berbuka tu, orang mencicip makanan. Ini ayam apa? Cubalah sepotong. Tak ada. Sabar dia. Sangat sabar dia. Gitu. Dia berilmu. Belum waktunya dia belum makan. Kemudian ketika sedang beramal, juga semangat. Sholat tarawih. Berat benar. Apalagi satu juz. Tambah berat. Harus semangat. Itu harus menanamkan semangat kita. Karena kita dididik untuk sabar saat beramal. Coba tengok. Sabarnya orang-orang ketika beli perbukaan. Tak ada di situ yang berpuasa ya. Yang berpuasa. Minum dulu di situ nak merasakan perbukaan. Tak ada. Sabar dia menunggu waktunya. Kemudian disediakan di rumah tu makanan. Tak ada semuanya nak makan duluan. Tak ada. Oh, aku dulu, apa dulu. Tak ada. Sabar dia menahan. Hatta kalau ada udang galah. Kan mahal udang galah tu. Udang galah sudah digoreng. Dihidangkan di meja makan. Dia duduk di depan udang galah. Kira-kira berani tak dia merekam udang galah tu? Udang galah menantangku. Mata melotot tengok tu. Itu udang galah tadi kan. Mungkin dia berpikir. Udang. Lah digoreng masih menentang juga kau ya. Tunggulah bunyi. Nunggu waktu. Patahkan kepala kau. Tak berani. Tak berani lagi. Sabar betul-betul sabarnya. Bahkan lebih dahsyat lagi. Ada kesabaran yang mungkin dilalaikan. Apa? Bagaimana sabarnya orang tak merokok. Sabar dia menahan. Padahal di sini ada. Di sini ada rokok. Iman ini ada rokok-rokok. Dia tak merokok. Belum waktu berbuka. Seperti apa kereta api yang berhenti di stasiun. Kereta api kan kalau berhenti stasiun kan. Belum waktu berangkat, dia belum berangkat. Tapi pas nak berangkat, dia isi batu bara dulu. Isi batu bara dulu, baru dia bisa berangkat. Yang ini tadi, dia waktu buka dia nengok. Wah, nunggu. Inilah dia ni rokok dekat sini ni. Tahan. Begitu sabarnya dia menahan. Karena dia yakin Allah melihat dirinya. Dia harus taat kepada peraturan Allah. Dia sangat taat. Dia tidak mau melanggar ini. Begitu datang izin, apa yang dia terkam dulu? Macam kereta api, isi batu bara dulu. Gitu, isi batu bara dulu. Bukannya kurma, 3 buah, tapi rokok, 3 batang. Hilang sabar. Padahal baru aja dididik, sabar sepanjang hari. Seharusnya kan, bisa sabar. Kalau siang hari tidak makan, tidak minum, ya bisa menahan. Seharusnya malam hari itu, kita lebih bisa menahan. Banyak yang kita makan, banyak yang kita minum. Tapi ternyata tak bisa. Seperti kereta api tadi. Kalau dia tak diisi batu bara, dia tak bisa berjalan. Nah, kita pula macam itu pula. Belum ada ngepul-ngepul, dia belum bisa berjalan. Ya, cuba perhatikan itu. Semoga kita tak menjadi macam kereta api. Kan gitu. Ya. Itu keadaan. Sabar. Kita memang dididik untuk itu saja sabar. Bayangkan lagi kalau kesabaran ini kita didik, kita terapkan dalam kehidupan hari-hari. Kalau di bulan Ramadan, di rumah kita sendiri, makanan yang kita beli dengan uang kita yang halal, disediakan makan yang enak seperti itu sendiri, kita tak mau mengambilnya. Seharusnya di luar Ramadan kita lebih tahan, menahan diri untuk tidak mengambil yang bukan milik kita. Tapi kadang-kadang ini yang lupa. Ramadan bertahan, di luar Ramadan pelajaran itu tidak membekas kepada diri kita. Itu sabar. Kemudian sabar setelah melakukan amalan. Ramadan. Ini bulan yang penuh dengan berkah. Bulan amalan. Bulan infak. Bulan sedekah. Kita merhatikan paket miskin semuanya. Ini harus penuh kesabaran untuk tidak mengumbar ambur. Apa? Cerita. Wah itu saya sudah berinfak. Saya sudah ini, saya itu. Atau mengungkit-ungkit kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan manni, mungkin-mungkin. Ya wal adza, menyakitkan hati orang-orang yang kalian beri bantuan. Ini jaga. Ya, itu setelah melakukan amalan. Kemudian kesabaran juga dididik di bulan Ramadan juga. Kita di antara sabar tadi, sabar dalam menghindari maksiat. Ghibah. Mungkin orang bisa makan, lapar dan dahaga. Tapi ghibah kadang-kadang jarang. Maka itu tahanlah diri dari perkara yang demikian. Kemudian sabar dalam tabiat. Ya, tabiat manusia kalau bulan Ramadan ini apa tabiat kita yang muncul? Makan. Itu tabiat kita tuh. Suka banyak makan. Anak yang satu, bi. Cendol ya jangan lupa. Anak yang satu lagi, bi. Es cincaunya, bi. Bi, es kelapanya, bi. Bi, es nangkanya, bi. Abinya tenang aja. Ah, sebut dulu nak, sebut. Sudah sebut semuanya. Abi pergi ke pasar, beli esteler. Wah, gitu. Tak banyak duit keluar, dia beli esteler. Bi, mana kelapanya? Itu ambil dalam tu. Yeah. Ah, kata dia, itu es kelapa. Cincaunya, ambil juga dalam tu. Kata dia, nangkanya, ambil dalam tu. Ay, dalam tu semua, Bi. Iya, sudah lengkap. Ya, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk makan kalian sebanyak-banyaknya. Ya. Allah, modalnya kecil. Dia beli es teler. Anaknya yang teler nak ngambil-ngambil ke mana. Itu bakhilnya. Mana? Tapi itu kadang-kadang memang. Lebih, kalau kita banyak berinfak tak masalah. Lebih dahsyat lagi kita tu kadang-kadang es air putih segelas. Cincau segelas, apa segelas. Lalu makan dulu. Nambuh lepas solat. Nambuhnya lepas solat. Makan dulu. Belum nambuh. Nambuh lepas solat. Iya, kalau makannya sudah tu dapat berdiri. Kalau tak dapat berdiri. Padahal lebih baik kita. Apa? Kadang-kadang ada orang lebih mengutamakan berbuka bersama. Daripada solat bersama. Nah, buka bersama rajin. Tapi solat bersama tak mau orang. Ayo kita solat bersama. Malas dia. Buka bersama rajin. Gitu. Berarti makan bersama itu lebih enak. Gitu. Ngajak orang untuk makan bersama lebih enak. Gitu. Untuk solat bersama berjamaah. Itu. Susah gitu. Kalau makan lama-lama, tak ngeluh dia. Ambil satu ini, keluar lagi satu, keluar satu. Lama dia nunggu. Cuba sholat. Kepanjangan aja dia ngeluh tuh kan. Wah, ini betul-betul lah. Ini awak lapar tadi, belum makan. Nasihat ustaz suruh makan tiga apa? Tiga korma, kita makan tiga korma. Nah, balik jauh. Wah, semua ustaz kena salahkan. Nah, aku perhatikan ikhwan. Ya. Ini keadaan kita. Kemudian... sabar. Tabiat kita muncul. Makan. Memang yang merusak kita ini kan perut. Orang. Kalau ada jenis makanan yang baru. Namanya pun baru. Kadang-kadang ada makanan itu rawon. Setan. Ada lagi makanan namanya lontong setan. Saya heran kok lontong setan. Bukanya jam 7 malam. Dia makan baru ada itu. Lontong setan. Bukanya jam 7 malam. Wah, macam-macam. Nah, orang kalau ada yang baru-baru. Di sudut manapun orang datang. Kalau bab makanan. Dia semangat, dia ingin merasakan. Tapi ada tak semangat orang yang cari ilmu? Dimanapun ada ilmu itu, dia akan mendatangi ilmu itu. Dia semangat menuntut ilmu. Karena ini sangat dia butuhkan dalam hidup dia. Tanpa ilmu, kita ini akan susah hidup. Kerusakan itu, nak laptop, nak apa pun kita, semuanya perlu ilmu. Kalau kita tak berilmu, kita kena tipu orang. Setan nipu, kita tipu banyak. Kita berapa banyaknya orang tertipu karena dia tidak punya ilmu. Ya? Karena setan itu sangat mudah menggoda orang yang tidak berilmu dibanding dengan orang berilmu. Cuma untuk bayangkan, suatu ketika ya, setan di kalangan manusia mungkin datang kepada manusia ahli ibadah. Awak yakin tak Allah itu maha kuasa? Kata ahli ibadah ini, oh jelas Allah maha kuasa. Betul. Ya. Bisa tak Allah masukkan langit, bumi, semuanya ini ke dalam telur? Lalu ahli ibadah bilang, langit, bumi, semuanya masuk dalam telur. Tak bisa, kata dia. Kufurlah dia. Dia ngetes lagi kepada ahli ilmu. Awak yakin Allah itu maha kuasa? Iya. Bisa tak Allah masukkan langit, bumi, dan semuanya dalam telur? Bisa. Dia pula bingung. Macam apa caranya? Fa iza aradallahu syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, jadilah dia. Mau apa? Kalau Allah menghendaki. Tengok jawabannya tuntas. Sebentar. Datang lagi orang yang ya antai-antai setan. Katanya kitab suci kalian tuh tak ada pertentangan. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa? Padahal Allah tadi mengatakan wa iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, jadi makalah, jadilah. Ngapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Rasa-rasa bertentangan nak ada tu. Rasa-rasa lah. Rasa-rasa bertentangan. Maka sebenarnya jawabannya mudah. Iya? Tak bertentangan. Kenapa? Allah menghendaki terjadinya langit dan bumi dalam 6 masa, jadilah dalam 6 masa. Kan tak bertentangan. Tak ada bertentangan. Maka itu akal yang sehat itu pasti tak bertentangan dengan dalil yang sahih. Tak ada yang bertentangan. Sebab jadi masa itu pun menurut Allah, bukan menurut kita. Sebab kalau menurut kita, susah. Ada orang menikah, berkumpul malam, besok lahir anaknya. Langsung jadi. Lahir anaknya, berkumis pula, berjenggot pula lagi. Ah, minta rokok pula lagi. Geger dunia ni. Ah, maka itu jadi itu menurut Allah. Allah berkehendak fa'alu lima yurid. Ini keadaan kita. Saya rasa itu dulu. Kemudian kita sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar. Kalau musibah itu disebabkan kadang-kadang oleh saudara kita, maafkan dia. Ya, dengan memaafkannya, jangan dibilang saya ni puasa. Kalau awak berani malam nanti dah. Oh. Kata Rasulullah, kalau ada orang ajak-ajak bertengkar, bilangkan saya sedang puasa. Jangan dibilang, kau berani siang. Kalau berani malam lah. Ah, itu tak sabar namanya tu. Malam lah. Siang puasa ni, kata dia. Malam lah kalau berani kau. Kata dia. Oh. Itu tak sabar namanya. Sabar dia tak niat membalas. Tak ini, itu sabar. Kemudian kalau itu musibah dari Allah, yakini itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan ini agar kita bersyukur. Ya. Tengok kita berbuka, kita bersyukur. Ya. Lissa'imin farhatan. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama indal iftar. Dan kebahagiaan kedua indal liqa'i rabbi. Itu dulu. Sebenarnya ini betul. Saya ringkas. Jadi pembahasan ini. Kerana waktu kita juga yang terbatas. Silakan kalau ada pertanyaan dari ikhwan sekalian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang sudah memberikan kajian pada hari ini. Dan kepada sahabatan ataupun kaum muslimin yang ingin bertanya, dipersilakan bisa dengan kertas ataupun bisa langsung, bolehlah mau langsung silakan di persiapkan mikrofonnya. Dapat mendekat ke arah mikrofon, Pak. Pada mikrofon. Nah, ini dia. Mendekat ataupun. Nah, silakan Bapak maju mendekat. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya, Bapak. Saya Bukhari dari Badan Setan. Saya ada pertanyaan, dua pertanyaan dari tiga masalah dari seseorang. Anggaplah si Fulan ini tes dari seorang pimpinan di suatu perusahaan. Jadi masalah pertama, setiap ada pekerjaan yang urgent, tetapi pas saat waktu sholat, dia tidak bisa mencegah orang yang lagi melakukan pekerjaan ini untuk memberhentikan. Karena waktu sholat, tapi dia pergi sholat. Kedua, ini terjadi pas semua pada saat bulan Ramadan dan juga sebelum Ramadan. Terus yang kedua, di dalam office dia itu ada 3 orang. Kemudian bisa dibilang semuanya nggak puasa gitu. Dan dia sendiri yang puasa. Dia nggak terlalu sanggup untuk memberikan nasihat atau apa kepada si orang yang tidak puasa ini. Tetapi dia telah melakukan puasa walaupun orang itu makan segala macam di ruangan tersebut. Yang ketiga, karena dia seorang pimpinan di suatu perusahaan itu, jadi kan ada yang pro dan kontra sama si Fulan ini. Jadi pas begitu si Fulan ini berbicara dengan si yang pro ke dia, itu kadang-kadang terjadi dia menghibah. Contohnya ya, gara-gara si A, si B ini, si jahat ini proyek bisa lambat gitu. Salah satu seperti itu dia menghibah gitu. Tapi setelah dia melakukan seperti itu, dia sadar waduh, saya sudah melakukan hal-hal yang dilarang pada hari ini gitu. Jadi dari 3 hal tersebut, salah satu satu pertanyaan pertama itu apakah nanti dia itu mempertanggungjawabkan karena dia membiarkan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, dia ada niat karena sering melakukan hal-hal tidak bisa mempertahankan untuk memberikan nasihat, melarang orang atau menahan dirinya untuk tidak menggibah apa segala macam gitu. Dia punya niat untuk ini, mungkin tidak nasihat yang kedua, Pak. Dianya dia punya pikiran untuk memberhentikan diri gitu, Pak. Tetapi di satu sisi dia mau memberhentikan diri, dia punya problem di rumah itu, aduh, utang belum bayar, apa segala macam, uang sekolah belum bayar gitu. Nah, jadi ini ada dua pertanyaan atau satu pertanyaan dan satu nasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kalian ada pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Memang, hatta antum direktur perusahaan, antum harus memerintahkan karyawan untuk puasa dan untuk sholat. Itu kewajiban. Tapi harus lihat, tugas kita memberikan. Seperti dia di kantor, dia pimpinan. Kalau di ruangan dia ada orang makan-makan, dia bisa melakukan tindakan macam apa? Kalau mau makan, jangan di depan saya lagi puasa. Sanggup enggak? Kemudian nasihati, berpuasalah tentu dengan bijak. Karena nasihat itu nasihat dengan bijak, bukan dengan paksaan. Kadang-kadang orang bisa sadar, nasihat dengan bijak. Apabila sudah diberikan, sudah ini, sudah itu diberikan, orang tidak taat, orang tidak patuh, itu urusan mereka kepada Allah. Masalah diberikan atau tidak? Atau dia diam saja takut nanti anak buah tak ini, anak buah tak itu. Ini masalah. Ini yang jadi masalah. Karena tugas kita itu menyampaikan, ya akhi, antum anak nasihati sebagai saudara, nasihati begini, sebagai pimpinan juga. Anak minta begini, begini, begini. Oh, imam mereka tidak melakukan ini itu. Kewajiban kita sudah sampai untuk menyampaikan. Besok antum mungkin robah. Cari apa? Beri buku. Mereka mungkin omongan kita kurang. Apa buku ini caranya, ya? Yang kedua, masalah orang sholat, dia tidak bisa menghentikan apa, tidak bisa menghentikan orang untuk pergi sholat atau apa. Nah, ini juga menjadi masalah. Masalahnya apa? Kadang-kadang sebagian karyawan ini ketika disuruh diizinkan untuk sholat, sebenarnya sholat hanya istirahat. Alasan untuk dia istirahat. Kadang sholatnya 20 menit, 10 menit, tapi dia istirahat 1 jam. Tapi alasan ke bos, sholat. Tidak. Seharusnya kalau dia sudah punya izin untuk sholat, izin untuk sholat dia diberikan, dia gunakan waktunya untuk sholat, sudah itu dia kembali kepada tugasnya yang kemudian. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun ada pemimpin yang melarang untuk sholat, maka dia pun harus lebih tegas sebagai karyawan. Maka itu saya sering katakan, saya memang ingat saya muslim. Ini kalimat. Saya memang ingat, tapi saya muslim. Kenapa saya ini semacam definisi begini? Ketika antum seorang pedagang, antum bisa katakan, saya memang pedagang, tapi ingat, saya muslim. Jangan dibalik. Kalau dibalik apa jadinya? Saya memang muslim, tapi apalah, saya pedagang. Apa akibatnya? Begitu juga karyawan, ingat, saya memang karyawan, tapi saya seorang muslim. Jangan antum balik. Kalau antum balik apa jadinya? Saya memang muslim, tapi apalah, saya kan karyawan. Jadi tak boleh sholat, ke? Tidak. Yalah. Itu prinsip. Karena la ta'ata fi makhluki fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Itu dia. Kedua, masalah ghibah. Ketiga, masalah ghibah. Jelas. Dosanya sangat besar. Tetapi konteks ribah itu dalam konteks apa? Kalau ada orang melakukan kesalahan, sekarang antum berbicara kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah atau hanya tempat curahan mengumbar semua masalah. Contoh, di perusahaan ada si fulan telah melakukan penyelewengan. Kalau antum tahu, lalu antum mau melapor, tapi kena takut ribah tak jadi melapor. Lapor Pak Polisi, ini perusahaan saya ada kemalingan ini. Saya sebenarnya tahu orangnya, cuman saya tak mau ribah itu susah. Nah. Kata Pak Polis, atasilah sendiri. Tak guna melapor. Jadi sekarang apa yang dibicarakan itu? Apakah untuk menyelesaikan masalah atau apa? Terkadang unsur tidak gitu, dia mencari simpati pengikut. Kemudian dia jatuhkan yang lain. Jatuhlah kepada ribah. Maka yang terbaik adalah dia bertobat kepada Allah, istighfar, kemudian dia kembali menceritakan kebaikan orang-orang yang dia telah dia ghibah tadi. Ya. Yang keempat, dia ingin berhenti. Ada selalu salah setiap orang. Segala sesuatu ini berhenti. Emangnya besok tak kerja lagi? Sikit berhenti, sikit nak berhenti. Ya, orang mencari dunia untuk dunia. Ya. Orang mencari akhirat, dunia dengan amalan akhirat itu kehinaan. Orang mencari dunia dengan amalan akhirat itu kehinaan diberikan Allah. Tapi orang yang ingin lepas dari dunia ini itu penderitaan dalam hidupnya. Antum mau ke Batam, ke Pekanbaru. Tak berhubungan dengan dunia. Memangnya bisa jalan kaki? Susah. Akan tetapi bagaimana kita mengendalikan keadaan? Karena di antara orang yang zuhud adalah orang yang di hatinya tidak ada dunia, tapi di genggamannya dunia. Umar bin Abdul Aziz, genggamannya dunia. Tapi di hatinya tak ada dunia. Masalahnya kita, di genggaman tak ada dunia. Sehingga hati itu, di hati kita lah yang banyak dunia. Berkecamuk dengan pikiran kita. Nah, maka perhatikan, apakah ada kebijakan? Karena bukan orang yang sikit berhenti, nanti dia bekerja lagi ada masalah. Kita hidup ini, ya akhi, menghadapi masalah. Kalau ada orang katakan ini ada hidup tanpa masalah. Bagaimana orang tak ada masalah? Sakit gigi aja punya masalah. Sakit perut aja masalah. Masakan kurang asin, kurang ini jadi masalah. Semua masalah. Tak ada hidup yang termasuk. Tapi kita bagaimana mengatasi masalah itu? Sampai di kuburan masalah atau tidak? Punya masalah. Kalau sekiranya di kuburan tak ada masalah, aman kita berhutang aja banyak-banyak. Itu mati. Tapi masalah lebih tambah. Seperti orang membunuh diri, dia pikir selesai masalah. Tidak, sama masalah. Maka dia harus berpikir bijak. Ya, berpikir lebih. Ini apa tindakan dah ini? Itu nasihat. Pikir lebih bijak. Bagaimana yang tindakan yang harus dilakukan? Alhamdulillah. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan secara langsung. Silakan Bapak berdiri dekat dengan mikrofon. Sebutkan nama Bapak, kemudian pertanyaannya. Bismillah. Nama saya Rizal dari Subang, Ustaz. Nah. Mau saya tanyakan tentang kodok sholat, Ustaz. Sebab Jumat kemarin saya mendapatkan makalah membaca tentang adanya pengkodokan sholat. Nah, ya, jadi yang melarang mengkodok sholat itu dari riwayatnya Ibnu Taimiyah. Jadi apakah ada memang sholat itu dikodok, baik fardu atau sunnah? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika orang datang kepada Ummul Mukminin, seorang wanita berkata kepada Ummul Mukminin, apakah kami mengqadha puasa dan mengqadha salat? Ummul Mukminin katakan, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Itu jawaban dari itu. Bahwa kita tidak mengqadha salat, tapi mengqadha puasa. Ya, biasanya khawarij yang berfaham mengqadha salat. Ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, Father, silakan mendekat, dan yang mau bertanya yang lainnya silakan juga bergeser ke depan, memanfaatkan mic yang ada di audio. Father, sebutkan nama kemudian pertanyaannya. Usman dari Nagoya. Yeah. Ini Ustaz, teman saya pernah bercerita begini. Si A bertanya sama si B tentang gimana cara menghafal Al-Quran yang baik. Tapi si B ini memberi jawaban pakai aja di sholat malam. Tapi niat awalnya untuk mengajarkan gimana cara menghafal Al-Quran. Tapi secara gak sadar ceritakan amalan-amalan dia dalam salat malam subuh. Apakah ini termasuk bagian dari riya atau gimana? Tidak. Para ulama kita katakan, Al-Imam Nawawi katakan, apabila orang menceritakan sebuah amalannya agar niat untuk mengajar orang agar diikuti, ya, dan dia tidak berniat untuk sum'ah, insyaallah itu tidak bagian daripada riya itu sendiri. Ya, tapi ada kaedah yang bagus untuk menghafal Quran. Sebenarnya ada beberapa kaedah. Ya. Pertama, usahakan setiap hari membaca paling kurang satu juz. Bacaan saja. Membaca satu hari paling kurang satu juz. Baca saja. Setelah itu mulai menghafal. Sudah itu sudah mulai menghafal, nanti mulai setoran hafalan. Setoran hafalan ini sebaiknya juga dilakukan kalau kita di pondok ada 5 orang. Seumpamanya dia menghafal menghafal An-Naba, dia setorkan hafalannya itu kepada An-Naba ini kepada 5 orang sampai tidak ada salah. Baru dia kembali kepada guru besar untuk mengikuti laporan terakhir. Kemudian tahsin, memperbaiki bacaan. Sebab kalau dia ngapal bacaannya tidak baik, kalau dia sudah hafal itu susah ngapus. Susah. Maka itu jangan terburu dalam menghafal. Banyak aja yang baca, nanti jangan terburu menghafal. Kemudian kita ngapal, sikit-sikit. Tapi yang penting bacaannya itu benar, makhraj hurufnya itu benar, sehingga bacaan kita itu jadi benar. Ya, itu paling penting. Ya, kalau ada majelis-majelis apa sini bagus, majelis tahsin Quran. Ya, kalau kita di Pekanbaru itu sangat marak untuk majelis tahsin Quran. Yang tua, yang muda itu hampir kalau dikumpulkan itu ratusan itu mungkin yang duduk dalam majelis tahsin Quran, memperbaiki banyak bacaan Quran. Berapa banyaknya kita yang kadang-kadang makhraj hurufnya yang salah, apanya salah, belum lagi tajwidnya, ya. Nah, itu caranya. Kemudian betul malam. Malam. Sebab hadis juga menerangkan bahwa ketika Al-Quran dan puasa datang memberi syafaat, apa kata Al-Quran? Aku menghalanginya untuk tidur malam. Aku menghalanginya untuk tidur malam. Ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwa untuk menghafal dan baca Quran itu lebih afdal utama pada malam hari. Karena siang hari kita punya aktivitas yang lain. Kalau tidak itu kita bisa lakukan juga pada siang hari. Jadi itu bukan bagian sum'ah gitu ya. Nyalai. Ya, ada pertanyaan dari tulisan Ustaz. Pada zaman Rasulullah, waktu itu membayar zakatnya dengan makanan pokok. Sedangkan sekarang di masyarakat kita membayar zakat fitrah itu dengan uang. Nah, apakah ini termasuk perbuatan bid'ah karena menyelisih sunnah? Mohon penjelasan Ustaz. Jumhur ulama mengatakan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Karena zaman Rasulullah juga ada uang, tapi Rasulullah perintahkan dengan makanan pokok. Tapi sebagian dari ulama Hanafi menganggap boleh dengan uang. Ya, boleh dengan uang. Allahu a'lam, tetapi yang paling rajih ya yang saya dapatkan adalah dengan makanan pokok. Karena uang ya bisa kita berikan dalam bentuk zakat mal. Ya, zakat mal. Ya, itu. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ini salah satu jamaah mungkin yang ikut sholat taraweh 1-2 juz itu, Ustaz. Bagaimana jika kita ingin menjelaskan kepada tetangga, jika kita ditanya kenapa kok apinya sholat tarawehnya jauh sekali, kenapa enggak di sini aja, di masjid yang dekat saja, sementara apinya sholat tarawehnya di masjid yang satu malamnya hampir 2 juz itu. Nah, bagaimana menjelaskannya? Karena ketika menjawab dia takut dengan riya, Ustaz. Katakan saja, saya mau belajar sholat agak panjang sikit. Kan sederhana. Saya mau belajar. Nggak, kalau yang kan selama ini kan kita sudah biasa sholat-sholat yang ringkas. Saya ingin belajar panjang sikit lah. Gitu. Panjang sikit. Artinya bisa lebih 2 juz nanti kan gitu. Panjang sikit. Jangan, lebih ini. Ah, itu jangan. Kita cukup mengatakan saya mau belajar untuk sholat lebih panjang. Mana tahu nanti dapat umroh, dapat ini. Kita lah terbiasa sholat nanti di Madinah, di Mekah. Nah, jangan unsurnya itu, di sana lebih ini. Kalian tuh memang tak ada. Nah, itu jangan. Yang kita bagikan itu bahasa kita, ya. Bahasa. Ya, kadang-kadang punya pengaruh. Ya, bahasa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik, perkataan kita yang bijak. Mungkin kita gunakan, ya. Tidak, saya mau belajar sebenarnya katanya. Awak sekali-sekali ikut saya belajar, tak masalah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata yang bijak mungkin lebih ini, ya. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, kadang-kadang orang tak membutuhkan dalil itu. Orang membutuhkan kenapa? Ini ada sholat dekat. Itu pun juga. Sekali-sekali antum sholat yang dekat. Gitu. Sekali ini. Jangan nanti sholat di tempat satu juz menjadi standar kebenaran. Kalau tak sholat di tempat satu juz, tak sah sholat orang. Nah, ini yang bahaya. Setan kan bisa masukkan. Karena kita kebodoh kedangkalan ilmu. Kita menyangka bahwa kita sholat yang satu juz itu lebih hebat tempatnya daripada sholat yang tempat biasa. Allah ya. Tak ada masjid yang paling mulia di dunia ini. Kecuali tiga masjid. Seluruh masjid yang lain sama saja. Maka itu tak bisa. Oh, di sana lebih bagus, di sana lebih bagus. Dari segi masjidnya ya. Dari segi masjidnya. Mungkin kita cari dari imamnya lain lagi. Dari segi masjidnya. Kadang-kadang apa setan masuk? Kalau sholat tidak di masjid ini, tak mantap. Itu baru kecil tuh. Tak sah. Wah, seolah-olah dia saja punya surga di dunia ini. Ah, ya. Pelan-pelan, sabar-sabar, ngajak orang itu perlahan. Ya bilang, saya mau belajar pak. Ya, tapi sekali-sekali bapak ikut boleh juga, kan gitu. Sama ketika seorang bertanya, ya tanya pada orang, ketika dia lihat, ada orang itu sholat itu dekat saya. Tangannya bergerak-gerak gini, ganggu orang sholat saja. Nah, makanya aku jawab, ya, padahal sederhana saja. Tak perlu, oh itu ada dalilnya pak, begini. Dia tak tahu dalil, dia merasa dia terganggu kan. Kamu orang tua yang main ini. Sebenarnya kan sederhana saja. Sebenarnya pak, kita sholat itu disuruh nunjuk, nengok telunjuk kita. Bukan telunjuk orang. Ah, kan gitu. Jadi kalau kita nengok orang itu bergerak-gerak, kalau kita panas, gerak juga. Ayo sama-sama gerak. Sederhana. Nanti baru meningkat. Nah, ini dalil, ini. Itu. Jadi tak ada permusuhan dulu. Ada kelembutan. Tak permusuhan dulu. Ini. Apa? Pelan-pelan dalam dakwah, ya. Sehingga dengan kelembutan, kita ini lembut, itu yang dihilangkan. Dakwah ahlus sunnah, dakwah salaf itu lembut, itu yang dihilangkan. Serius, oh, ketawa tak boleh, apa tak boleh, tambah stres orang. Tenang ya, ada masanya kita untuk menangis, ada masanya kita senang, ada masanya kita ketawa, ada masanya harus tahu, dudukkan posisi-posisi itu pada keadaannya gitu. Dan lihat siapa yang kita dakwahi, masyarakat kita ini sekarang butuh dak jawaban yang seperti kita katakan ini. Mau dalil begini-gini ini, kita pun ditanya dalil tak tahu juga. Kamu mana dalil? Tunggulah saya tanya ustaz, tanya ustaz pula lagi. Sama aja dengan saya gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan. Apa hukum seorang menggibah orang lain, tetapi yang menggibah itu hanya sebatas suami istri, Ustaz? Lebih malang. Malang lagi pertama sekali. Ya. Saya dudukkan dulu masalah suami istri. Kalau suami suka menggibah istri, menceritakan jelek istri, istri juga suka menjelekkan suami. Kalau dia diundang walimah, apa kata orang? Kalian nak nengok tak manusia pasangan yang paling jelek di dunia? Mana? Tuh tadi. Kenapa? Tak ada orang cerita kecuali jelek istrinya. Tak ada orang dengar kecuali jelek suaminya. Jadi kalau dia pergi kondangan, tengok dua orang jelek berjalan. Tuh. Pertama. Dan ribah pun bagaimanapun tetap dosa. Apalagi daripada suami. Istri beribah suami. Suamiku gitu. Suami juga istriku gini. Kalau kau istriku itu, kenapa kau ribah-ribah juga? Kenapa kau nak beristri dengan dia juga? Tetap dosa lebih besar lagi dosanya. Kita disuruh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaianmu, engkau pakaian baginya. Itu libas bahasa Arab tahu. Pakaian. Kalau libas bahasa Indonesia, kalian saling melibas. Bahaya. Gitu kan. Ini libas dalam bahasa Arab. Bukan libas. Apa? Bahasa Indonesia. Engkau melibas dia, dia melibas engkau. Bukan. Ini bahasa Arab. Gitu kan. Pakaian, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Menutup aurat. Maka kalau dia berjalan dengan saling menutupi aib, ini itu. Nah, ini kalau suami dan istri. Nah, kemudian ada orang lagi menghibah istri dan suami orang. Apa urusan dia dengan urusan suami orang? Tambah parah lagi dosanya. Maka itu, hati-hati. Orang yang paling rugi dalam ghibah ini. Yang ketika Rasulullah dimi'aratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melihat orang yang kukunya panjang lalu mencakar wajah-wajahnya, lalu Rasulullah berkata, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril alaihi salam mengatakan, "Haula'i yakuluna luhumun nas." Mereka orang yang memakan daging manusia, bangkai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmal akhihi mayyitan?" Apakah kalian cinta makan bangkai saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh. Kalian pasti tidak senang makan itu. Maka orang mengghibah sama dengan membangkai makan saudaranya. Ya, ini pemakan-pemakan bangkai. Janganlah kita menjadi pemakan-pemakan bangkai. Ya, atau makhluk pemakan api. Sama aja tuh. Makhluk pemakan api satu. Lengkaplah manusia. Pemakan bangkai dia juga. Pemakan api dia juga. Kan ilmu biologi berapa jenis makhluk pemakan? Herbivora dan karnivora. Yang satu kan belum lagi kan? Makhluk pemakan api. Mana ada? Kan makhluk pemakan api dong. Ah, jangan. Sehingga buku biologi bertambah satu lagi. Makhluk pemakan api. Jangan. Ya, sudah cukup lah ya. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi di studio sekali lagi ya. Saat saya yang terakhir ini. Iya. Assalamualaikum. Abu Hamidah dari Tanjung Biayu. Saya pernah membaca hadis yang berbunyi, siapa sholat malam bersama imam hingga imam menyelesaikan sholatnya, tercatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Sementara saya biasa menitkan sholat setelah 11 rakaat. Karena kalau diikuti imam tersebut sholatnya 20 rakaat yang sangat cepat, sehingga kurang tumanina dalam mengikuti. Dan kadang-kadang saya juga mengikuti sholat yang satu juz untuk melatih diri. Tapi ada hadis juga yang berbunyi, dalam riwayat seorang wanita yang mendatangi Rasulullah seperti ini, saya senang sholat di masjid Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sholatmu di rumahmu lebih utama daripada sholat di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih utama daripada sholat di masjidku. Bagaimana menjawab hadis tersebut? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu salatul lail." Barang siapa salat bersama imam sampai selesai, dia dicatat sebagai orang yang salat sepanjang malam. Dudukkan dulu persoalan. Kalau antum salat bersama imam yang 11 rakaat, antum salat bersama imam sampai selesai, antum dihitung salat sepanjang malam. Kalau antum salat bersama imam yang 23 rakaat, 8 rakaat antum keluar, kemudian antum sholat witir sendirian, antum tidak dihitung orang yang sholat sepanjang malam. Ini perkataan Syekh Utsaimin dan perkataan Syekh Jibril. Bahwa kalau kita ikut yang 20 ya, atau 23 itu, harus selesai ikut bersama imam, baru kita dihitung sebagai orang yang sholat sepanjang malam. Kalau antum putus, karena bertahan dengan 11, antum putus, antum sholatnya di rumah, maka antum tidak dihitung sebagai orang yang sholat sepanjang malam. Lalu ada muskil lain, hadis ini, para ulama kita mengatakan, mereka berdalil sholat 23 itu bukan dengan hadis yang riwayat, yang dikonon kabarnya diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab sholatnya 23 atau 21 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Hadis ini memang lemah, tapi ulama kita berdalil dengan hadis Rasulullah SAW bahwa sholat sunnah itu 22. Sehingga tidak ada batasan. Inilah diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam masalah sholat ini. Maka antum pilih. Namun mereka berpandangan bahwa yang paling afdal itu sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum sholat yang 23, antum selesaikan sholat itu. Supaya dapat hitungan sholat bersama imam. Itu pertama. Yang kedua, masalah wanita. Kalau sholat fardu saja, wanita itu lebih utama di rumahnya, bagaimana dengan sholat tarawih? Apakah sholat tarawih itu lebih utama daripada sholat fardu? Sholat fardu saja, wanita itu lebih utama untuk sholat di rumahnya. Apalagi sholat tarawih. Dan itu di masjid Nabi. Lalu apa lagi dalil kita nak mengatakan? Nabi katakan lebih utama sholatmu di rumahmu, di kamarmu daripada di masjidku. Tapi ingat, jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Ini yang konteksnya, jangan dilarang kalau istri kita mau pergi ke masjid. Tapi jangan kasih wangi-wangian, jangan kasih ini. Nah, yang masalah sekarang muncul adalah dia pergi ke masjid kadang-kadang dengan wangi-wangian, apalagi naik angkot. Ya, tadi pergi naik angkot ini, balik tadi dia tahu masih angkot mana gitu. Kenapa? Sebab wanginya masih lengket di angkot tadi gitu. Ini angkot yang tadi. Supirnya nampaknya berbeda. Iya, Mbak, dari mana tahu? Wangi saya masih ada di sini gitu deh. Itu yang jadi masalah, ya. Jadi wanita salat atas salat tarawih, ya. Di rumahnya lebih utama. Iya, di rumahnya lebih utama. Tapi kalau dia ingin salat dia, Pak, di masjid jangan dilarang. Itu dia. Kemudian tadi solat, lantaran imamnya cepat-cepat bacanya, cepat ini, cepat itu, artinya ada sebab yang lain, ya, ada sebab yang lain menyebabkan kita susah ingin solat di tempat kita, karena memang kadang-kadang sebagian imam itu memang cepat, kita tak tahu, ya, sebenarnya sederhana saja, jangan terlalu cepat, ya. Nah, ini yang kita takutkan, tidak ada kekhusukan dalam solat, sehingga solat itu tidak membentuk diri kita ingin menjadi orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu dulu pas jam 12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.